tinggal beta nonai, beta punya hati susah duduk dong kadaku ingat sudah dari dulu beta ingin jumpa se tapi sesen tahu beta sakit banyak duduk buka mulu ingat ingat nonai bikin besen sono siapa cuma rindu dengan saya.